Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan bapak, kita akan meneruskan pelajaran nahu kita. Kalau tajwid sudah kita rekam di internet, kita ada di halaman 124. Kita masih membahas tentang isim-isim mansub. Babu mansubatil asma'i. Coba diikuti. Babu mansubatil asma'i. Maksudnya adalah isim-isim yang mansub, ya. Ada rofa, ada khofat, ada jajam, ini mansub. Al mansubatu khomsata asyara. Ya. Al mansubatu khomsata asyara. Al mansubatu khomsata asyara. Wahia. Wahia. Al maf'ul bih. Al maf'ul bih. Wal masdar. Wal masdar. Wa zarful zaman. Wa zarful makan. Wal hal. Wat tamyiz. Wal mustathna. Wasmula. Wal munada. Wa khabaru kana. Wa akhwatuha. Wasmu inna wa akhwatuha. Tadi khobar kana dan teman-temannya, ya. Wa khobaru kana wa akhwatuha. Wasmu inna wa akhwatuha. Wa maf'ul wa maf'ul zanna wa akhwatuha. Wal maf'ul min ajli. Wal maf'ul min ajli. Wal maf'ul ma'ah. Wal maf'ul ma'ah. Wa tabi'u lil mansub. Wa tabi'u lil mansub. Ini yang ikut nasab. Wa tabi'u lil mansubi wa huwa arba'atu asya'a. Wa tabi'u lil mansubi wa huwa arba'atu asya'a. Yang ikut nasab, ya. Yang mengikuti ada empat. Pertama, an-na'tu wal atfu wat taukidu wal badalu. Isim-isim yang mansub di nasab itu ada berapa? 15. Pertama, maf'ul bih. Maf'ul bih kedudukannya berarti setelah fi'il, fa'il, maf'ul bih, sasaran, objek. Ada masdar, urutan ketiga itu, ya. Masdar, urutan ketiga, ya. Dalam tasrifan ada zorof zaman, keterangan apa? Zaman. Waktu. Zorof makan, keterangan? Tempat. Hal, keadaannya, ya. Tamyiz, menjelaskan juga. Mustasna, pengecualian. Ada isim la, munada, khobar kana dan kelompoknya, isim inna dan kelompoknya, kemudian yang ke-12 adalah dua maf'ul zanna dan kelompoknya, yang ke-13 maf'ul min ajli, yang ke-14 adalah maf'ul ma'ah, yang ke-15 isim yang mengikuti kepada yang dinasob. Itu ada 4. Pertama, na'at, sifat, ataf, taukid dan badal. Jadi di halaman 124 hanya dijelaskan bahwa isim-isim yang mansub itu ada 15. Ada maf'ul bih, ada masdar, ada zorob zaman, zorob makan, hal, tamyiz, mustasna, ada isim la, ada munada, ada khobar kana dan kelompoknya dan saudaranya, ada isim inna dan kelompoknya, kemudian dua maf'ul zanna dan kelompoknya, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, ya. Dan yang ke-15 adalah isim yang mengikuti kepada yang dinasob, yaitu ada 4. itu na'at, ataf, taukid dan badal. Jadi di halaman 15 hanya dijelaskan isim-isim yang mansub itu ada berapa? 15 apa aja? Maful bi, masdar, zarab zaman, zarab makan, hal, tamyiz, mustasna, isimla, munada, khobar kana dan kelompoknya, isim inna dan kelompoknya, dua maf'ul zanna dan kelompoknya, kemudian maf'ul min ajli, yang ke-14 maf'ul ma'ah, yang ke-15 isim yang mengikuti kepada yang dinasabkan dalam posisi apa? Na'at, ataf, taukid dan badal. Itu ya, jadi hanya menjelaskan itunya aja, perinciannya. Nah, dirincikan, apa itu maf'ul bih di halaman 125 nih. Apa itu maf'ul bih? Nih. Maf ya babul maf'ul bih. Ya. Babul maf'ul bih. Wa huwal ismul mansubu. Wa huwal ismul mansubu. Alladzi yaqa'u bihil fi'lu. Alladzi yaqa'u bihil fi'lu. Nahwu. Zaidannya ya. Aku telah memukul. Siapa yang dipukul? Zaidan. Zaid. Ya, Ki Zaid. Warokibtul farosa. Warokibtul farosa. Saya naik. Apa yang naikin? Al-farosa. Nih, barisnya aja. Nggak al-farosi. Nggak al-farosu. Al-farosa. Kuda. Kenapa al-farosa? Karena dia jadi maf'ul bi dalam posisi mufrad. Mufrad karena kudanya satu. Ya, jadi maf'ul bi. Kalau kudanya satu, iya, tapi kalau kudanya dua lain, naik kudanya dua. Parosai nih berarti ya. Itu kalau kudanya banyak paro, ya itu ada jamaknya ya nanti piros jadi isim apa jamak taksir itu ya. Ini yang pertama isim yang mansub itu adalah maf'ul bih, mana dorobtu aku telah memukul. Siapa yang dipukul? Zaidan, Ki Zaid. Zaidnya ini sebagai maf'ul bih, itu dia harus Zaidan, nggak Zaidin karena dia sebagai maf'ul bih. Ya, kenapa Zaidan dengan fathah? Karena dia mufrad. Kalau dia musanna, lain lagi. Kalau dia jamak, lain lagi. Yang dipukulnya banyak orang. Aku telah memukuli banyak orang, lain lagi, ya. Ini yang dipukulnya seorang. Isim mufrad. Pada contoh di atas, Zaidan dinasob dengan tanda fathah. Kenapa? Karena menjadi maf'ul bih, jadi objek penderita dari kata dorobtu. Dan begitu juga kata al-farosa adalah maf'ul bih dari kata rokibtu. Dan ini jelas ya dengan fathah takdiron. Ada takdiron, ada nanti ya, ada yang jelas nyata, ditakdirkan. Ada diperkirakan ya nanti. Nah ini kenapa dengan fathah ta'in? Karena dia posisinya sebagai maf'ul bih dalam posisi isim mufrad. Kalau musanna, jamak nanti lain lagi. Itu satu ya, maf'ul bih. Tuh. Tetapi pengertian maf'ul bih di sini ternyata ada maf'ul bih pada isim zohir dan maf'ul bih dalam isim domir. Ya, maf'ul bih dalam isim zohir, zohir pelakunya jelas, nyata orangnya, namanya ada, kudanya ada. Nanti ada juga isim domir dengan kata ganti, domir. Nih, wa huwa ala kismaini zahirin wa mudmarin. Fa zahiru ma taqaddama dzikruhu wal mudmaru kismani muttasil wa munfasil. Maf'ul bih itu juga ada dua macam. Yang tadi kita bahas itu yang zahir. Maf'ul bih pada isim zahir jelas, kudanya jelas yang dipukulnya. Ada juga maf'ul bih pada isim dhamir. Kata ganti siapa? Dia laki-laki, dia perempuan, atau kudanya kan diganti ya. Nanti kata ganti nanti. maf'uli pada isim zohir sebagaimana telah dijelaskan dalam contoh di atas yang telah kita baca. Dorobtu Zaidan, Rokibtu Al-Farosa, itu sudah jelas zohir. Tapi yang zomir, sedangkan pada isim zomir ada dua, ada domir mutasil, ada domir munfasil. Yang mutasil ingat aja ibu mutmainah, itisol nyambung, munfasil berpisah gitu. Ibarat air dengan minyak satu tempat nyambung nggak, nyatu nggak, enggak, itu misah gitu. Jadi walaupun itu kayak orang dengan musuhnya kan begitu, walaupun deket begini hatinya tetap aja dongkol. Kapan lu matinya kan begitu kalau orang musuhan? Kapan lu celakanya jadi ngegodainnya ngedoainnya nggak bener-bener aja. Tapi lain dengan teman, walaupun jauh tetap jauh di mata dekat di hati kan begitu. Nah ini mutasil nyambung, munfasil misah. Maf'ul bi pada zamir mutasil. Fal mutasilu isna asyara. Nah nanti kita akan belajar tasrif, tapi saya cari buku-buku yang itu, saya cari-cari sebelum jalan enggak ketemu tuh yang tasrifan, nanti setelah iya nanti kita ke tasrifan biar lebih pinter ya, insyaallah. Ibu yang bingung biarin aja, nanti juga nyambung insyaallah ya. Minimal duduk aja dulu, tapi jangan lupa hari Sabtu kalau bisa disempatkan, karena kita sudah mulai belajar hentak. Bagus kok, banyak yang berubah makhrajnya. Jadi tajwidnya kalau Sabtu di tempat-tempat yang lain sudah belajar teori terbaru. Lama kita bangkitkan kembali. Dan pelajaran-pelajaran ini bisa diambil di web kami di www.arirkm.com atau di www.muslim737.com atau di www.radiobelajarngaji.com atau di www.fmmuslim.com atau www.radiomuslim/jakarta.com. Ah bingung, dot-dotan ya udahlah, kalau nggak punya mengaji saja. Tapi yang ada di Australia, di Inggris, di mana, kita bisa belajar. Kapan-kapan ibu ke Irian, pulang ke Jawa, cari aja warnet, bukan wartel ya, warnet, warteg lagi nanti, cari makanan di sana. Ada ya pengajian-pengajian kita dikumpulkan di sana, insyaallah tidak akan sia-sia diulang-ulang. Nah ini maf'ul bi pada dhamir muttasil, fal muttasilu isna asyara, nahu qaulika dorobani, tuh wa dorobana, wa dorobaka, wa dorobaki, wa dorobakuma, wa dorobakum, wa dorobakunna, wa dorobahu, wa dorobaha, wa dorobahuma, wa dorobahum, wa darabahunna. Maksudnya apa sih? Maf'ul bi pada dhamir muttasil ada 12, yaitu darabani. Darabani, dia memukulku. Darabana, ini yang dia memukul kita. Dia memukul kita, kita dipukulin sama dia gitu ya. Itu kan itu tuh. Kan enggak jelas dia tuh ya. Ya naknya. Jadi enggak, siapa yang dipukulin? Kata domir, kata ganti, bukan si Ujang, si Amir, siapa, bukan kami dengan bahasa nih. Dorobaka, dia memukul engkau. Apakah dia memukul engkau gitu kan? Doroba, dorobaka, laki-laki. Dorobaki. Tuh, bukan baki air ya. Dia memukul engkau perempuan tunggal. Dorobakuma, dia memukul kalian berdua, ya. Dorobakum, dia memukul kamu. Itu ya, nanti kita akan lebih paham setelah belajar domir lah ini. Dorobakunna, ya ini. Dorobakum, dia memukul kamu sekalian lelaki. Dorobakunna, dia memukul kamu sekalian perempuan. Dorobahu, dia memukul ya laki-laki tunggal. Dorobahu, hu dia ya. Dorobaha, dia memukul ya perempuan tunggal. Dorobahuma, dia memukul mereka berdua. Dorobahum, dia memukul mereka laki-laki. Dorobahunna, dia memukul mereka perempuan. Mungkin belum nyambung kalau yang gak paham domir. Nanti kita di buku berikutnya akan dijelaskan. Yang terpenting, isim yang mansub itu tadi pertama ada maf'ul. Ya, maf'ul. Maf'ul bi. Maf'ul itu nanti ada yang berupa isim zohir. Ada yang berupa isim Domir. Kalau dohir, dohirnya jelas, orangnya jelas, binatangnya yang dipukul, anjing apa kucingnya jelas. Tapi kalau domir dengan kata ganti, kayak he, she gitu ya, it kan sama dalam bahasa Inggris. Nah ini, tapi dalam bahasa Arab ini, domir itu ada yang nyambung, mutasil, ada yang munfasil. Nah yang mutasil ini, coba bareng-bareng. Fal mutasilu isna asyara. Domir yang mutasil ini ya, untuk maf'ul bih ini ada 12. Nahwu kaulika. Dorobani. Wa dorobana. Wa dorobaka. Wa dorobaki. Wa dorobakuma. Wa dorobakum. Wa dorobakunna. Wadorobahu. Wadorobaha. Wadorobahuma. Wadorobahum. Wadorobahunna. Itu adalah domir mutasi dalam posisi maf'ul bih dengan domir tidak zohir, yang mutasil, ya, yang nyambung. Jadi kalau belajaran kayak tadi seperti kita baca Quran yang kemarin kan sama begitu. Jadi belajar Quran Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang belajar bahasa Arab mah nyambung gitu pelajaran, ya. Adapun maf'ul bih pada dhamir munfasil, dhamir kata ganti, tapi munfasil ini bukan berarti misal jauh, tidak nyambung dengan kalimatnya, tidak langsung. Kalau tadi kan dorobana, dorobani, dorobaka, dorobaki gitu. Ya, kalau ini dhamirnya dhamir munfasil. Nah, sama ini wal munfasilu isna asyara. Yuk. Nahwu kaulika. Nahwu kaulika. Iya ya. Iya ya. Wa iyana. Wa iyana. Wa iyaka. Wa iyaka. Wa iyaki. Wa iyaki. Wa iyakuma. Wa iyakuma. Wa iyakum. Wa iyakum. Wa iyakunna. Wa iyakunna. Wa iyahu. Wa iyahu. Wa iyaha. Wa iyaha. Wa iyahuma. Wa iyahuma. Wa iyahum. Wa iyahum. Wa iyahunna. Wa iyahunna. Maf'ul bih pada dhamir munfasil juga sama ada 12. Misalnya iya ya kepadaku, iyana kepada kami, kepada kita, iyaka kepada engkau lelaki tunggal, iyaki kepada engkau perempuan tunggal, iyakuma kepada kalian berdua, iyakum kepada kamu semua laki-laki, iyakunna kepada kamu semua perempuan, iyahu kepadanya untuk lelaki tunggal, iyaha kepadanya untuk perempuan tunggal, iyahuma ini kepada mereka berdua, iyahum kepada mereka laki-laki, iyahunna kepada mereka perempuan. Wallahu alam. Ringkasan yang terpenting dalam sini bahwa isim yang dimansub itu adalah diantaranya maf'ul bih. Maf'ul bih itu ada dua, ada maf'ul bih yang zohir, ada yang domir. Yang zohir jelas, pelakunya jelas, orangnya jelas, binatangnya yang dipukul. Saya memukul anjing kan jelas. Saya memukul Muhammad, atau saya memberi Muhammad, saya menulis buku, jelas. Ada juga yang berupa isim domir. Isim domir itu kata ganti. Ada yang isim domir mutasil, ada isim domir yang munfasil. Itu ya. Nah, istilah-istilah penting, mutasil bersambung langsung, munfasil terpisah. Nah, ini yang terpenting dalam pelajaran ini, nanti kita akan kaji dari buku-buku lainnya. Yang terpenting bahwa isim-isim yang dimansub itu ada berapa tadi? 15. Yang pertama maf, maf'ul bi gitu. Maf'ul bi adalah termasuk isim-isim yang dimansub. Nah, maf'ul bi itu ada dua, ada berupa zohir, domir. Zohir itu jelas orangnya, jelas binatangnya. Kalau memukul, memukul kucing apa-apa gitu ya, misalnya memukul kuda, tapi jangan kucing, jangan dipukul ya. Itu misalnya, jadi jelas objeknya jelas. Ada yang berupa domir, domir itu ada yang domir kata ganti dia, kata ganti untuk laki-laki, perempuan, dan semuanya yang termasuk tasrifan 12 itu. Ada yang domir mutasil, ada yang munfasil. Itu aja dulu yang harus dipahami. Nanti rincian-rincian berikutnya di bahasan berikut. Seperti di halaman 129, ini juga termasuk isim yang mansub ya. Masdar. Atau disebut juga masdar ini maf'ul mutlak. Babul masdar ya. Kita teruskan dulu nanti. Kajian bahasannya masing-masing di tasrifan nanti. Wal ismul mansubul ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li nahwu qaulika daraba yadribu darban. Nah, itu darbannya itu ya, itu masdar bentuk ketiga, urutan ketiga dalam tasrifan. Tasrifan itu daraba yadribu darban fa huwa daribun, itu tasrifan. Nanti kita akan belajar ya dalam bahasan setelah ininya habis. Coba babul masdar. Babul masdar. Huwal ismul mansubu. Huwal ismul mansubu. Alladzi yaji'u salisan. Alladzi yaji'u salisan. Fi tasrifil fi'li. Fi tasrifil fi'li. Nahwu qaulika. Daraba. Daraba. Jadi sasarannya dorbannya ya. Jadi urutan, urutan tasrifan. Tasrifan tuh apa ya, kalau dalam ini mah tensis kayak gitu ya. Doroba ya tribu dorban pahwa daribun wada kamadrib idrib gitu ya. La tadrib matrabun matrabun mitrab kayak gitu. Nanti tasrifan kita belajar ya. Insyaallah. Nah, itu. Jadi bentuk ketiga dalam tasrifan. Masdar adalah isi mansub juga yang di dalam tasrifan jatuh pada urutan ketiga. Misalnya doroba, bukan itu, telah memukul. Yadribu fil madi ya. Yadribu fil mudhorinya akan atau sedang memukul. Dorban, pukulan ya. Berapa pukulan? Dorban gitu ya. Nah, itu. Yang baru jangan bingung ya, ngaji aja, tenang aja, nanti Pak Muhadi itu dulu juga bingung, hampir mau enggak mau ngaji, ibu juga hampir bingung. Terus aja enggak apa-apa, lama-lama juga ngerti ya. Itu anak saya juga Kaila dikasih durian pertamanya enggak enak, enggak ngerti. Lama-lama kok enak. Besok-besok minta lagi gitu. Tenang aja ya, anggap aja kita belajar bahasa Arab ini kayak anak kecil karena baru belajar lagi. Lain dengan pelajaran lain ya. Bingung-bingung biarin aja. Nanti lama-lama insyaallah ya. Karena ini udah hampir tamat kan. Pak Uung itu udah hampir habis buku 10. Dia masih belum ngerti aja. Tapi alhamdulillah lama-lama adalah gitulah. Nyai-nyainya ada, ya. Insyaallah, insyaallah. Pembagian masdar. Wa huwa kismani. Lafdayun wa ma'nawiyun. Lafdayun wa ma'nawiyun. Fa in wafaqa lafduhu. Fa in wafaqa lafduhu. Lafdha fi'lihi. Fi'lihi duna lafzihi bahwa ma'nawiyun nahwu jalastu ku'udan wa kumtu wukufan. Nah, masdar itu ada dua macam. Ada yang lafdiyah, ada yang maknawiyah. Gitu ya. Ada yang lapadnya jelas. Saya memukul dengan pukulan yang nyata. Saya memukul dengan apa ya? Dengan apa gitu? Dahar yang nyata, apa gitu. Jadi dengan lapad lain itu ada lafdi, ada maknawi ya. Nah, ini. Masdar ada dua, ada lafad. Lafadnya jelas pengulangannya. Ada yang kedua dengan maknawi. Bila lafad masdar itu sesuai dengan lafad fiilnya, lafad fiil sebelumnya, kata kerja sebelumnya, maka dinamakan masdar lafdi. Misalnya, qataltuhu, saya telah membunuh. Qatlan, dengan benar membunuh. Udah dibunuh itu tikusnya, sudah benar-benar dibunuh, gitu kan? Qatlan, jadi pengulangan kalimat fiilnya. Dan bila masdar itu sesuai dengan makna fiilnya, sinonim, bukan bentuk lafalnya, maka disebut masdar maknawi. Misalnya, jalastu ku'udan. Aku telah duduk dengan benar-benar duduk. Ku'udannya itu kan sama artinya dengan jalasa tadi. Tapi dengan makna, dengan lafad yang berbeda, maknanya sama. Gitu. Apa ya kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia itu? Sinonim. Ya, sinonimnya... Saya telah minum dengan siapa ya? dengan benar-benar minum itu lafdiah, lafadnya benar kan? Saya minum dengan benar-benar apa? Saya berbaring dengan tidur. Ya pokoknya intinya diganti kalimatnya, diganti kata-kata itu tapi sama gitu. Saya dengan benar-benar keluar angin yang nyata apa ya? Kita pokoknya gitulah. Pokoknya sinonim. Saya tapi ya, saya meminum air dengan meneguknya. Kan beda ya. Meminum, meneguk sama. Saya memakan nasi dengan ngeleboknya. jadi bahasanya diganti gitu. Bukan saya makan nasi dengan benar-benar makan. Itu lafadznya. Nah, ini saya benar-benar makan dengan lahap mah bukan, lain lahap kan dengan mengunyahnya atau dengan memakan, ya pokoknya kata lagi memakan lah, ya ngelebok. Ya, hampir jarang ya, penguatan ini menguatkan seperti penguatan ya, penguatan gitu kan, itu ini dah, masdar itu urutan ketiga dalam tasrif, jadi kayak tayamum dengan beberapa pukulan gitu kan, pukulan maksudnya usapan ini gitu, jadi meyakinkan ya. Dari bahasa Arab suka ada keyakinan itu, dalam bahasa Indonesia nggak begitu dipakai ya ini gitu. Jadi pengulangan itu untuk litaukin seperti gitu ya, kayak penguatan gitu ya, tapi dia dalam bentuk masdar gitu. Jadi saya makan dengan betul-betul makan, jadi penguatan juga ya, dipikir-pikir sama seperti taukin juga kan. Ini masdar ya, bentuk ketiga, urutan ketiga. Patahayab tahu fathan ya, nasoro yang suruh nasron gitu ya. Nah ini nanti akan nyambung setelah kita belajar tasrif nanti, insyaallah. Itu kemudian yang di halaman 131 babu zarfuz zaman wal makan. Satu lagi ya, babu zarfuz zaman wal makan. Yuk. Babu zarfu zamani huwa ismu zamanil mansubu bi taqdiri fi. Zarfu zamani huwa ismu zamanil mansubu bi taqdiri fi. Nahwu zaman, keterangan waktu adalah isim ya, isim zaman yang mansub, yang dinasob dengan mengira-ngirakan ada artinya fi di dalam, pada ya. Misalnya al yauma pada hari ini, al lailah pada malam ini, godwah pada pagi-pagi, bukrotan pada esok pagi, saharon pada waktu sahur, godan besok, acamatan pada sepertiga malam yang pertama, sobahan pada waktu pagi, masaan pada sore hari, abadan selamanya, amadan selamanya. Hampir mirip ya, abadan, tapi nanti bentuk kalimatnya lain dan itu. Hinan, ketika, dan lain-lain. Ini adalah kalau dalam bahasa Inggris ya keterangan itu ya, waktu. Jadi kapan? Nah, dalam bahasa Inggris itu juga penting kan, ada past tense, ada present tense, ada present continuous kayak gitu. Nah, keterangan waktu itu dalam bahasa Arab disebut zorob zaman, zaman, zaman. Zamannya sudah eden, zaman itu waktu berarti ya, zamannya. Kapan gitu, besok, lusa, nah ini. Zorob zaman. Penjelasan. Dengan kata lain bahwa isim zaman adalah keterangan waktu yang menerangkan terjadinya pekerjaan. Makannya kapan, minumnya kapan, belajarnya kapan gitu ya. Keterangan waktu. Menerangkan waktu tentang suatunya pekerjaan. Misalnya, sumtu, aku telah berpuasa kapan? Al-yauma, pada hari ini. I'takaftu, aku sedang beritikaf kapan? Al-lailata, pada malam ini. Azuruka, saya akan mengunjungi engkau. Kapan, Pak? Kata Samsudin. Saya akan datang ke rumahmu kapan? Godwatan, pagi-pagi. Jadi kau jangan kemana-mana dulu, pagi-pagi bangun. Ya. Azuruka, saya akan mengunjungi engkau kapan? Bukrotan, di waktu pagi. Ajiuka saharon, ron-ron itunya ya. Yang penting ini isim yang mansub, di antaranya adalah keterangan waktu isim atau zorob, zorob zaman ya. Azuruka bukrotan, saya akan mengunjungi engkau di waktu pagi. Ajiuka saharon, saya akan mendatangi engkau di waktu sahur. Kenapa Pak Muhadi datang? Takut Pak Ari sahur gak punya apa-apa, dibawain. Datang aku sahur-sahur ke sana. Bawain apa, kayak kita lagi nyantuni anak jalanan kan? Sahur-sahur bagi-bagi. Den, kamu mau datang kapan ke Kampung Melayu? Nantilah kita sahur datang, kita bagi-bagi makanan untuk sahur mereka gitu kan? Kayak gitu. Aji uka godan, saya akan mendatangi engkau besok. Aji uka atamatan, saya akan mendatangi engkau pada sepertiga malam yang pertama. Aji uka sobahan, saya akan mendatangi engkau kapan? Sobahan, di waktu pagi. Aji uka, saya akan mendatangi engkau kapan? Masaan, masaan, di waktu sore. La ukallimu zaidan abadan, saya tidak akan bercakap-cakap kepada Zaid. Kapan? Selama-lamanya, saya sebel sama dia, tidak akan ngomong selama-lamanya. Atau la ukallimu zaidan amadan, saya tidak akan bercakap-cakap kepada Zaid pada waktu yang lama. Beda ya, kalau abadan selamanya, kalau amadan waktu yang lama, tapi suatu ketika ngomong lagi. Kayak penjara yang ditahan selamanya, seumur hidup. Ada yang batas waktu yang lama, 25 tahun di penjara atau 15 tahun, pakai gitu ya. Nah itu. Korok tuh saya kadang telah membaca, saya telah membaca ya, kok pakai kadang. Korok tuh hinan, ya. Kadang-kala telah membaca, kadang-kadang enggak berarti ya, malas nih. Itu korok tuh hinan. Itu semua adalah zorob. Zaman yang posisinya dalam kalimat adalah juga mansub, zorob zaman, keterangan tempat, keterangan waktu. Ini keterangan tempat, zorob makan, ini nih. Kalau tadi keterangan waktu, ini keterangan tempat, zorob makan. Wa zorob tul makani, yuk. Huwal ismul makanil mansubu. Kalau atas sebelumnya tadi zorob zaman, ini zorob makan. Zorob makan keterangan tempat, makannya di mana, minumnya pakai apa, di mana, gitu kan? Zorob makan keterangan tempat adalah isim juga yang menunjukkan tempat isim makan yang dinasab dengan mengira-ngirakan arti fi di. Di mana duduknya? Amama, di depan. Di mana? Di khalfa, di belakang. Qodama, di depan. Waro'a, di mana? Di belakang. Fauqa, di atas. Tahta, di bawah. Al-jannatu, tahta aqdamul ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Dicari-cari. Bukan keridoannya ya. Kadang-kadang kita suka salah mengartikan bentuk penghargaannya gitu. Tapi bukan itu sebetulnya. Keridoannya kayak ridha Allah fi ridhal walidain ya. Ridha Allah berada pada keridoan kedua orang tua. Murka Allah juga berada pada kemurkaan dua orang tua. Ini. Nyari-nyari surga di bawah. Tahta di bawah. Ainda, di dekat atau di sisi. Ma'a, bersama. Iza'a, di hadapan. Hiza'a, di dekat. Tilko'a, di hadapan. Huna, di sini. Sama, di sana, dan lain sebagainya. Ini yang susahnya, ini harus dihafal. Hafalin ya. Amama, di mana? Depan. Khalfa, di belakang. Qodama, di depan. Waro'a, di belakang. Waro'a, waro'a, di belakang. Fauqa, tahta. Suka ketuker itu ya. Tahta di bawah, fauqa di atas. Bukan fauqa di bawah, fauqa di atas, tahta di bawah. Inda, inda, inda Rasulullah, di dekat Rasulullah. Aisyah ada berada di dekat Rasulullah kan gitu. Ya. Ma'a, ma'a Rasulullah, bersama. Iza'a, di hadapan. Iza'a jarang dipakai ya. Hiza'a, hiza'a sering, di dekat. Tilko'a, di hadapan. Huna, di sana. Sama, di sini. Sama, baru di sana. Itu ya. Ini yang harus dihafal nih. Jadi kalau lewat, lewat aja emang gampang nih. Amama, artinya khalfa, qodama, waro'a, fauqa, tahta, inda, ma'a, iza'a, hida'a, tilqa'a, di hadapan. Huna, sama, hafal-hafal ya, coba-coba. Waro'a, fauqa, tahta, ma'a, inda, di sisi, ma'a, huna, di sini, sama, sama, huna, iza'a, iza'a mana? Di hadapan, iza'a, ada ida'a, ada hida'a ya. Kalau ida'a, di hadapan. Kalau hida'a, di dekat. Tilko'a, di hadapan. Contoh dalam kalimat tuh, sama ya. Fi'il fa'il. Jalastu, saya duduk. Di mana? Amama syaikhi. Tuh, mudah-mudah pilih ya. Saya duduk di hadapan sang guru. Amama syaikhi. Enggak syaikho ya. Syaihi. Jelas tuh saya duduk di mana? Khalfas syaikhi. Jadi selain dia punya arti, punya juga kedudukannya itu ya. Kayak huruf jar sama. Ya fil masjidi tuh. Kan ada khalfa, jadi khalfas syaikhi. Kok enggak syaihu, enggak syaikho? Karena dia ada keterangan makan ya, zarf makan. Tuh. Jelas tuh khalfas syaikhi. Jadi mudah kayak mudah-mudah pilih sama ya, gitu ya. Ya. Jelas tuh fauqas sabhi tuh. Saya duduk di atas atap, kenapa banjir? Jelas tuh tahta sotki, saya duduk di bawah atap, kenapa? Di bawah atap, hujan, panas, bisa juga ya. Jelas tuh inda zaidin, saya duduk di dekat Zaid. Rokib tuh, saya naik kendaraan ma'a zaidin bersama Zaid. Jelas tuh saya duduk di mana iza'an zaidin, di hadapan Zaid. Jalastu hiza'an Zaidin, saya duduk di dekat Zaid. Jalastu tilko Zaidin, saya duduk di hadapan Zaid. Jalastu huna, saya duduk di sana. Jalastu ya huna sini, tertukar. Jalastu huna, saya duduk di sini. Jalastu sama, saya duduk di sana. Contoh zorob yang lain, yamin sebelah kanan, shimal sebelah kiri, barid pada pos atau 12 mil, farsah pada farsah itu 8 km, mil pada mil atau 1,5 km. Wallahu a'lam. Apa yang dimaksud isim zaman dan isim makan? Isim zaman adalah keterangan waktu, isim makan keterangan. Dan apa kedudukan irobnya? Mansub, mansub. Tapi nanti kalimatnya jadi mudah-mudah pilih ya. Amama, terkaitkan tadi. Amamal ustadi, nggak amamal ustadu, gitu kan? Itu hal keadaan. Jangan banyak-banyak lah, segitu aja. Jelas nggak? Baca lagi, nih ya. Jalastu amama syaikhi. Jalastu khalfa syaikhi. Jalastu khalfa syaikhi. Jalastu fauqa syaikhi. Jalastu fauqa syaikhi. Hi ya, bukan khi. Hi. Jadi belajar khalf tuh kadang-kadang itu mirip syaikhi, syaikhi, tapi enggak dikol-kolahkan ya dah. Ini mah bukan Quran. Jalastu tahta syaikhi. Jalastu tahta syaikhi. Jalastu inda Zaidin. Jalastu inda Zaidin. Rakibtu ma'a Zaidin. Rakibtu ma'a Zaidin. Jalastu iza'a Zaidin. Jalastu iza'a Zaidin. Iza'anya mansub ya, Zaidinnya jadi mudah-mudah pilih seperti itu. Iza'a Zaidin, enggak Zaidun, enggak Zaidan. Jalastu iza'a Zaidin. Jalastu iza'a Zaidin. Jalastu tilqa'a Zaidin. Jalastu tilqa'a Zaidin. Jalastu huna. Jalastu huna. Jalastu sama. Jalastu sama. Contoh yang lain, yamin. Yamin. Sebelah kanan. Shimal. Shimal. Sebelah kiri. Bari. Barida, barid pada pos ya 12 mil. Farsakho. Farsakho. Mil. Mil 1,5 km. Tanggung sedikit lagi. Hal. Mumpung lagi direkam. Nanti di internetnya ada di sana ya, tinggal diambil aja. Mau saya rekam lagi dari awal. Halaman 135 buku nahwu kita ya. Hal, keadaan. Babul hal. Babul hal. Al hal. Ada pulpen. Wala qaitu. Wala qaitu. Abdullahi. Abdullahi. Rakiban. Rakiban. Wama. Wama. Ashbaha dhalik. Ashbaha dhalik. Hal ialah keadaan adalah isim yang mansub. Ini masih bicara isim yang mansub yang 15 kan? Ini hal adalah isim yang mansub dinasob yang menerangkan suatu keadaan yang belum jelas, menerangkan keterangan yang belum jelas. Suatu keadaan yang belum jelas, misalnya jaa Zaidun, Zaid telah datang. Rakiban, oh mau pakai apa sih? Dengan kendaraannya, dengan motornya, dengan mobilnya, dengan kudanya. Kenapa di ini kuda? Dulu kan enggak ada motor, adanya kuda. Rakibtul farosa, saya mengendarai kuda dengan apa? Musar rojan, berpelana. Pelana siapa sih? Sadel. Pelana bukan itu? tempat duduk. Iya tuh, kusir tahu, bekas kusir tahu. Laqaitu Abdullahi raqiban. Saya bertemu Abdullah apa? Dengan berkendara. Halnya, keadaannya dengan apa? Itu ya. Penjelasan yang diterangkan oleh hal, sahibul hal bisa fa'ilnya, maf'ulnya, atau kedua-duanya. Bisa fa'ilnya, bisa orangnya yang melakukan pekerjaan, bisa maf'ulnya. Saya memukul itu si Ujang itu mukulin anjing sampai anjingnya berdarah-darah, kan keadaan gitu kan. Jadi yang di ini kan maf'ulnya kan. Si Ujang itu sungguh-sungguh memukul anjing. Ada jadi ada yang fa'ilnya, pelakunya yang diceritakan, yang dikabarkan, ada yang maf'ulnya, objeknya, sasarannya itu ya. Yang diterangkan oleh hal sahibul hal bisa fa'ilnya, pelakunya, bisa maf'ulnya atau sasarannya, atau kedua-duanya. Pada contoh ja'a Zaidun raqiban, Zaid telah datang dengan berkendara. Kata yang diterangkan di sini adalah hal, sahibul hal adalah Zaidnya yang menjadi fa'il. Zaidnya pakai apa datangnya? Raqiban, dengan kendaraan, hal ya. Raqibtul farasa musarrajan. Pada contoh ini saya mengendarai kuda. Kudanya ya, pakai apa di kendaraannya? Pakai berpelana. Kata yang diterangkan oleh hal sahibul hal adalah al-farosa, bukan yang mengendarainya, tapi kudanya. Saya naik mobil Pak Muhadi dengan ada itunya loh, ada tipnya, ada speakernya, ada sound system segalanya gitu. Jadi bukan Pak Muhadi yang dijelaskan mobilnya gitu ya. Jadi bisa fa'ilnya, bisa maf'ulnya yang dijelaskan. Sedangkan pada contoh al-laqaitu Abdullahi raqiban, saya bertemu Abdullah dengan berkendara, maka sahibul hal bisa fa'ilnya tu, dan bisa pula maf'ulnya Abdullah. Hal adalah terkadang terjadi dari jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah yang digaris bawahi. Jadi hal keadaannya itu terkadang terdiri dari jumlah fi'liyah atau bisa jumlah ismiyah. Contoh jumlah ismiyah. Ja'a Zaidun. Ya. Telah datang Ki Zaid. Wasyamsu thali'ah. Sementara matahari terbit. Gitu. Jadi datangnya bukan malam-malam, pagi-pagi gitu kan. Contoh jumlah fi'liyah. Ra'aitu. Aku telah melihat. Siapa yang dilihat? Zaid, Zaidan. Nah, yang disampaikannya ini jumlah ismiyah ya. Tadi jumlah fi'liyah, ini jumlah ismiyah. Kenapa si Zaid? Yadribu kalban. Saya melihat Zaid memukul anjing. Tuh. Adapun syaratnya, syarat hal wala yakunul hal illa nakirah. Oh itu ya, harus digabungin. Jadi hal itu bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Hal, keadaan. Bisa yang diterangkan hal itu bisa fa'ilnya, bisa maf'ulnya. Oke ya? Bisa dipahami? Jadi yang hal itu bisa diceritakan hal keadaannya, bisa fa'ilnya, pelakunya, bisa maf'ulnya. Kemudian dalam hal itu bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Kemudian ada syaratnya. Syaratnya hal itu wala yakunul hal illa nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, wala yakunu sahibuha illa ma'rifah. Hal itu harus berupa isim nakirah. Setelah kalimat sempurna, kalam tam. Sahibul hal harus berupa isim ma'rifah. Sahibul hal, yang melakukan halnya ya. Itu. Hal itu harus berupa isim nakirah. Setelah kalimat sempurna. Setelah kalimat sempurna. Itu tadi. Ja'a Zaidun. Wasyamsu. Toliatun. Toliatunnya kan. Ro'aitu Zaidan. Aku telah memukul. Aku telah melihat Zaid, Ki Zaid, kenapa? Yadribu, memukul kalban, anjing. Wasyamsu Zaidun wasyamsu taliatun, kesana kali, atap ya. Wasyamsu taliatun, gak kesana ya. Yang terpenting itu ya, hal itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kemudian hal itu isimnya selalu nakirah. Ya. Hal itu apalagi tadi? Hal itu bisa diceritakan hal fa'ilnya atau maf'ulnya. Nah, dikit lagi tamjiz. Tamjiz habis.